pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi di hari ini Jumat 21 Juli 2017 dibacakan Ardiansyah. Satu terduga pelaku perampokan SPBU Samalanga diamankan polisi. Daya terpadu Nurul Hikmah Samahani terbakar. Wisatawan Malaysia tenggelam saat mandi di Pantai Ibu Sabang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Loks Mawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, seorang pria yang diduga kuat ikut serta dalam aksi perampokan kantor agen premium minyak dan solar APMS SPBU Mini Samalanga 18 Juli lalu telah diamankan dan sedang dimintai keterangan di Mapolres Biren. Selain itu, satu unit minibus Toyota Avanza berwarna hitam yang diduga digunakan pelaku dalam perampokan juga telah ditemukan. Kapolres Biren AKBP Riza Yulianto mengatakan pria yang diamankan identitasnya masih dirahasiakan. Ia masih diperiksa di Mapolres Biren. Menurut saksi mata yang melihat saat kejadian, pria tersebut berada di sekitar mobil saat aksi perampokan. Selain cecar soal perampokan, pria tersebut juga diperiksa urin dan hasilnya positif narkoba. Riza Yulianto mengatakan Polres Biren juga telah memeriksa 8 orang saksi lainnya di Samalanga tapi tidak ditahan. Kapolres mengatakan pengejaran terhadap beberapa pelaku lainnya sedang dilakukan. Namun polisi mengaku identitas pelaku masih kabur. Namun, aparat Polres Biren bekerja sama dengan tim Polda Aceh terus berusaha maksimal memburu pelaku. Kapolres menambahkan selain mengamankan satu terduga pelaku, mobil yang digunakan pelaku perampokan juga ditemukan di salah satu rumah kawasan Uligli, Pidijaya. Mobil tersebut diduga dipinjam dari para pelaku pada malam kejadian dan kemudian dikembalikan lagi ke pemiliknya. Sudarlun, daya terpadu Nurul Hikmah di Kampung Lepung Cut, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar, Kamis sore sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun 12 unit ruang belajar yang berada di lantai dasar dan lantai 2 pondok pesantren habis dilumat si jago merah. Kapolsek Samahani Ibtu Burhanuddin mengatakan kebakaran menghanguskan 12 unit ruang belajar di Dayah Nurul Hikmah di bawah pimpinan Muhammad Saleh. Ruangan belajar yang terbakar berada tepat di belakang Masjid Raya Samahani, Aceh Besar. Menurut Burhanuddin, api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dan pertama kali diketahui pimpinan pesantren. Pimpinan pesantren segera melaporkan ke petugas pos pemadam kebakaran di Kecamatan Sukamakmur. Armada pemadam yang berada di pos tersebut cepat dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan. Namun api yang begitu besar dengan cepat menjalar ke seluruh ruangan belajar di lantai 2 disusul lantai dasar pesantren tersebut sehingga hanya beberapa meja dan kursi yang mampu diselamatkan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Sudarlun, Chin Ye Ju, 41 tahun, wisatawan asal Malaysia, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Raksa Banda Aceh karena sesak napas akibat tenggelam saat mandi bersama temannya di Pantai Ibu Sabang Rabu sore kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Sabang T. Zakaria Al-Bahri mengatakan awalnya wanita asal Malaysia itu bersama temannya pergi mandi di Pantai Ibuh, persisnya di depan penginapan. Ketika sedang asik mandi, wanita itu tenggelam. Melihat hal tersebut, temannya dan masyarakat setempat langsung memberikan pertolongan kepada korban yang telah kelelahan. Chin pun berhasil dibawa ke daratan dalam kondisi selamat. Tapi beberapa jam kemudian setelah tiba di penginapan, korban mengeluh kesulitan bernapas. Saat itu juga wanita tersebut dilarikan ke RSUD Sabang. Setelah mendapatkan pertolongan di RSUD Sabang, korban selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Raksa Banda Aceh dengan menggunakan boot Sereder SAR Kantor SAR Sabang. Meski masih menjalani perawatan, kondisi korban kini sudah semakin membaik. Sudarlun kaca mobil milik Nurdin Pardan, 47 tahun, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, PMPTSP Pidijaya, Kamis pagi dibobol maling. Sebanyak 50 juta uang yang baru ditarik dari bank berhasil digondol sang maling. Berat dugaan korban telah diintai sindikat pemecah kaca mobil saat mencairkan uang di bank. Nurdin Pardan merupakan warga Perumnas Luk Ketapang Pidi mengemudikan mobil sedan Honda City. Awalnya Nurdin berangkat dari rumahnya di Perumnas Luk Ketapang menuju Bank Aceh Cabang Sigli di depan Masjid Agung Al-Falah. Saat itu di bank Nurdin mencairkan uang 50 juta rupiah. Setelah menarik uang, Nurdin menuju ke toko Aneka Agung. Jarak toko buku ini dengan bank hanya terpaut sekitar 100 meter. Masih satu jalur di Jalan Tengku Ciditiro, Kota Sigli. Singkatnya Nurdin turun masuk ke dalam toko buku Aneka Agung Kota Sigli memfotokopi bahan kerja. Sedangkan mobil diparkir di pinggir jalan depan butik. Saat itu uang 50 juta rupiah diletakkan korban di dalam kantong plastik hitam di bawah jok. Namun saat ia kembali ke mobil, pria itu terkejut dan sok saat mendapati kaca mobil sebelah sopir sudah pecah. Bahkan uang di dalam kantong plastik pun telah hilang. Korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pidi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun bagi pengguna jalan diminta berhati-hati jika melintas di jembatan Krung Jeru, Indrapuri, Aceh Besar. Pasalnya sebagian rangka baja di lantai jembatan mengalami rusak berat. Hal tersebut terjadi karena plat dan baja lantai jembatan mulai keropos. Pejabat pembuat komitmen PPK 02 Balai PU Satuan Jalan Nasional Aceh Safarudin mengatakan ada dua titik yang mulai keropos dan berkarat di jembatan yang memiliki panjang 150 meter dengan lebar 7 meter. Satu titik di sebelah kiri arah Banda Aceh dengan ukuran 5x7 meter dan satu titik lagi di kanan ujung jembatan seluas 1x1 meter. Daya tahan jembatan sudah berkurang. Dikhawatirkan jika ada truk bertonase besar melintas bisa menyebabkan lantai jembatan menjadi jebol. Karena itu plat besi dan rangka baja yang telah berkarat segera diganti dan sudah ada pelaksananya. Namun sebelum dikerjakan perlu dilakukan pemasangan jembatan bailey di atas lantai yang akan dibongkar. Sudarlun, personil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh berhasil menangkap seorang pembeli sekaligus penjual satwa yang dilindungi dengan inisial A, 53 tahun, di rumahnya di Desa Batu Hitam, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Saat ini A ditahan di Mapolda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut. Di Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Polisi Dr. Andes Armen Syahtai mengatakan penangkapan pelaku A dilakukan setelah mendapat informasi masyarakat terkait adanya aktivitas jual-beli satwa dilindungi di Aceh Selatan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar pelaku melakukan usaha tersebut. Kemudian penyidik melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan sisik tringgiling dan jenis satwa lain kepada pelaku. Rabu 12 Juli lalu, penyidik mendatangi rumah pelaku. Polisi langsung melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti. Dari hasil penangkapan, penyidik berhasil menyita sisik tringgiling 4 kg, lidah tringgiling 29 biji, sebuah tanduk rusa yang masih melekat di kepala rusa yang sudah diawetkan, dua ekor janin rusa yang telah diawetkan, sebuah cula badak dan barang bukti lain. Hasil pemeriksaan awal diketahui kegiatan jual-beli satwa dilindungi tersebut telah dilakukan pelaku hampir setahun. Polisi terus mengembangkan kasus ini. Sudarlun, kapal motor penyeberangan KMP Tanjung Burang yang telah satu bulan diparkirkan di Pelabuhan Ulili Banda Aceh karena rusak ditargetkan kembali beroperasi akhir Agustus 2017. Lamanya proses reparasi kapal pengangkut penumpang dan kendaraan ke Sabang ini karena suku cadang mesin kapal yang harus diganti akibat rusak berat. General Manager PT ASDP Indonesia, Ferry Cabang Banda Aceh, Imam Habinajud mengatakan saat ini mesin KMP Tanjung Burang sedang diperbaiki di Medan, Sumatera Utara. Pihaknya masih menunggu suku cadang mesin yang mungkin akan tiba lusa. Targetnya kapal bisa beroperasi kembali paling lambat akhir Agustus. Menurutnya, selain dilakukan pergantian suku cadang mesin, KMP Tanjung Burang juga harus menjalani proses docking agar kembali dalam kondisi prima. Terkait dengan pelayaran harian Banda Aceh Sabang maupun sebaliknya, Imam menyebut saat ini masih bisa dilayani dengan KMP BRR dan tidak ada kendala. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 21 Juli 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.